jam jago, peginyang kok balik bekoko. Go ayam jago, gawe mak itu idak semeko. Go ayam jago, kalu kelakal semalam sento. Go ayam jago, nak begawe jadi ngantuk. Naik perahu ke seberang ulu. Kalau kita nak berlaga, ada gawe jangan malu-malu. Punya duit selawih.